Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات إخواتي وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu. Kita memuji Allah Rabbul Alamin, Al-Khaliqu, Ar-Raziqul Mudabbir. Bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semuanya, baik nikmat yang zahir atau nikmat yang batin. Terlebih nikmat iman, nikmat Islam yang ini tidak bisa dibandingkan dengan nikmat apapun min ni'am ad-duniawiyah, dari nikmat-nikmat duniawi. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, alu baitihi, keluarga beliau, para tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan. Ikhwatal iman, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Di hadapan kita ada sebuah pembahasan, yang pembahasan ini sangat kita butuhkan karena ini bagian dari fase kehidupan kita. Ada di antara kita yang sudah masuk dalam fase kehidupan ini, ada yang belum memasukinya, dalam persiapan untuk memasukinya, yakni fase kehidupan kita berumah tangga. Nah, itu salah satu fase kehidupan yang dilalui oleh kita, bahkan ya, seluruh manusia, bukan hanya muslimin, hatal kufar, ini manusia secara tabiat ya memasuki fase itu. Dan yang akan kita bahas di sini adalah bagaimana membangun bahtera keluarga yang bahagia. Bukan sekedar membangun saja ya, tetapi membangun bahtera keluarga yang bahagia. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini barangkali kita tidak banyak akan menyampaikan. Namun kita akan menyebutkan beberapa qawaid, beberapa qaidah atau faedah yang penting. Di mana kaidah-kaidah ini atau faedah-faedah ini sangat bermanfaat insyaallah taala untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, membangun bahtera rumah tangga yang bahagia. Fa nasta'in billah azza wajal, kita mohon pertolongan kepada Allah subhanah untuk kita membahas bersama ya pembahasan ini. Di antara kaidah yang penting untuk kita pegang baik-baik di dalam kita membangun rumah tangga, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah, kita harus meyakini bahwa an-nikahu ibadatun minal ibadat. Nikah itu adalah ya bagian dari ibadah kepada Allah subhanahu. Naam. Membangun rumah tangga itu adalah bagian dari apa? Ibadah. Jadi jangan sampai ya seorang muslim membangun rumah tangga dalam keadaan sisi ini tidak dia ingat. Nanti bisa apa namanya membahayakan kehidupan rumah tangga dia. Kalau orang-orang kafir ya musyrikun ya tidak ada pandangan ini. Nah, berbeda dengan seorang muslim muttabi' li sunnah, ketika dia membangun bahtera rumah tangga harus ada pada dirinya, harus ada pada keyakinannya bahwa pernikahan itu dan bahtera rumah tangga yang sedang dia bangun itu ya, apakah baru saja membangun atau sudah lama membangun, itu adalah ibadatun minal ibadat. Termasuk bagian dari apa? Ibadah. Nah, banyak dalil yang menunjukkan itu ma'asyiral muslimin. An-nikahu minal ibadat, nikah adalah ibadat. Limadha? Karena ini sesuatu yang diperintahkan dalam syariat. Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan. Dalam sabda Nabi alaihi salatu wasallam, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, ayuhas syabab, siapa di antara kalian yang sudah memiliki kemampuan, maka segeralah menikah, falyatazawwaj, bangunlah bahtera rumah tangga. Sesuatu yang diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam berarti itu sesuatu yang Allah apa? Ridhai. Fahuwa minal ibadat. Maka itu bagian dari ibadah. Naam. Qala al ulama, para ulama mengatakan ketika mendefinisikan apa itu ibadah, al ibadatu, ibadah adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhullah wa yardah min al aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinah. Begitu ya takrif ibadah. Apa ibadah? Ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhullah wa yardah. Jadi ibadah itu adalah segala sesuatu yang Allah ridhoi, yang Allah cintai. Minal aqwali wal af'al, apakah berupa ucapan-ucapan atau perbuatan-perbuatan yang zahir atau yang apa? Batin. Nah, ucapan yang zahir seperti tasbih, tahmid, takbir, ini ucapan. Ya. Taib. Ada amalan-amalan batin, niat, ya, tawakkul ala Allah, dan seterusnya dari berbagai macam jenis ibadah. Dan an-nikahu, ya, nikah itu termasuk perkara yang ma'murun bihi, perkara yang diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan itu bagian dari sunnah beliau. Maka ketika seorang mukmin, mukminah ingin mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangganya, yakinilah bahwa apa yang sedang dia lakukan itu, apa yang sedang dia bangun itu dari bahtera rumah tangga adalah bagian dari apa? Ibadah. Antum insya Allah masih ingat kisah beberapa orang sahabat ya, yang mendatangi keluarga Nabi alaihi salatu wasallam bertanya tentang bagaimana ibadahnya Nabi. Nafar min ashabir rasul alaihi salatu wasallam datang bertanya tentang bagaimana sih Nabi beribadah. Ternyata ketika mereka melihat dan bertanya bagaimana ibadahnya Nabi, mereka melihat tidak semua waktunya untuk sholat malam. Ada saat Rasulullah tidur, Rasul sholat malam, Rasul juga tidur. Ketika berbicara tentang puasa, saum, ada saatnya beliau saum, ada saatnya beliau tidak apa? Saum. Ada saatnya berbuka. Taib, sehingga menganggap itu masih sedikit. Mereka pun diantara mereka yang bertanya tadi, kalau Nabi amalannya seperti ini, sholat malam kemudian tidur, berpuasa kemudian tidak berpuasa, wajar bagi beliau karena beliau telah mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu. Tapi kalau kita ini semestinya harus lebih banyak. Tidak ada jaminan pada diri kita, tidak ada apa namanya jaminan seperti ada pada diri Nabi alaihi salatu wassalam. Maka mereka pun bertekad, berazam. Salah satu di antara mereka mengatakan, sungguh saya akan sholat semalam suntuk. Setiap hari, setiap malam sholat dan tidak tidur. Bagus tidak niatannya? Bagus kan? Mau sholat, niatan sholat bagus. Yang satu mengatakan, saya akan berpuasa dan tidak akan berbuka. Sudah niat untuk berpuasa seumur hidup. Senin, poso, Selasa, Rebo, Kamis, terus puasa terus. Tidak pernah akan berbuka. Yang satu mengatakan, la atazawwajun nisa, saya tidak akan menikah. Saya tidak akan apa? Menikah. Yani hidup saya ini akan saya gunakan untuk ibadah-ibadah tadi. Begitu ini sampai kepada Nabi, berita ini sampai kepada Rasul alaihi salatu wassalam, ternyata Rasul alaihi salatu wassalam ya, tidak menyetujuinya, tidak meridhoinya, dan ini tidak diridhoi Allah subhanahu. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam bersabda di hadapan para sahabat ya, mengingatkan bahwasanya beliau adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah, orang yang paling taat kepada Allah subhanahu. Semestinya yang dicontoh adalah beliau. Beliau sudah yang terbaik, tidak ada yang lebih baik. Apa yang dicontohkan oleh Nabi itulah yang Allah ridhoi. Apa yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam itulah yang terbaik. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, saya puasa dan juga saya berbuka. Saya sholat malam, saya juga apa? Tidur istirahat. Naam. Wabillahi taufiq. Beliau sholat atau tidur sampai tengah malam. Menceritakan sholatnya Nabi Dawud. Kemudian sepertiganya sholat. Seperenamnya istirahat. Ya ini ada saatnya tidur, ada saatnya apa? Sholat. Wa atazawwajun nisa, dan saya pun juga menikah. Kemudian Nabi mengatakan, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku, tidak suka dengan ajaranku, falaysa minni, maka dia bukan dariku, bukan dari golonganku. Fi hadzal hadis, dalam hadis ini tampak bahwa menikah itu bagian dari sunnah apa? Rasul alaihi salatu wasallam. Fa huwa ibadatun minal ibadat. Maka ketahuilah dan yakinilah nikah itu adalah ibadah. Nah, bagian dari apa? Ibadah. Jangan sampai seorang menikah membangun rumah tangga dalam keadaan tidak memiliki keyakinan ini. Dia anggap itu hanya sekedar sebagai pelampiasan tabiat dia, keinginan dia atau rizah dia, ya, nafsu syahwat dia, hanya sekedar untuk kebutuhan dia tanpa ada keyakinan ini. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Bagaimana seorang akan bahagia sementara dia tidak meyakini amalan yang dia lakukan itu bukan apa namanya ibadah. Naam, ini perlu diingatkan pada diri-diri kita ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Baik, seorang kalau melakukan amaliyah apapun ya, dari amalan-amalan kebaikan, dan dia memang niatkan ibadah untuk Allah, mencari ridha Allah, itu akan menjadikan ibadah itu membahagiakan dia. Sholat contohnya, bagi Nabi alaihi salatu wassalam dan orang-orang yang beriman, sholat itu adalah sesuatu yang membantu mereka untuk mendapatkan kebaikan, ketenangan hidup, kebahagiaan. Sampai Nabi mengatakan kepada Bilal, ya Bilal arih Nabi sholat, wahai Bilal istirahatkan diri kita ini dengan sholat. Jadi ketika menghadapi kesulitan, menghadapi apa namanya hal-hal yang apa menyebabkan namhumum, beliau sholat untuk mengistirahatkan. Disebutkan dalam sebagian riwayat yang lain, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza hazabahul amr shalla. Adalah Nabi alaihi salatu wassalam ya, ketika beliau mendapatkan perkara-perkara yang sulit ya, shalla, beliau apa? Salat. Tapi coba lihat bagaimana orang-orang munafikin. Orang-orang munafikin salat atau tidak? Salat atau tidak, ikhwan? Salat. Zahirnya melakukan ibadah. Zahirnya melakukan amalan. Tetapi ketika dia tidak menjadikan itu sebagai ibadah lillah subhanahu wa ta'ala, ya, akibatnya ya tidak baik bagi dia. Bukan kebahagiaan yang didapatkan. Orang-orang munafikin sholat juga. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim tentang orang-orang munafikin? Wa idha qamu ila sholati qamu kusala. Mereka itu orang-orang munafik ketika berdiri untuk sholat, qamu kusala. Mereka berdirinya itu malas. Karena yang mereka cari bukan ridhonya Allah. Bukan untuk ibadah kepada Allah. Untuk mendapatkan pujian, untuk mendapatkan sanjungan, riaan. Nah, sehingga sholat yang mereka lakukan itu semuanya berat. Dan yang paling berat atas munafikin adalah sholat apa? Sholat isya dan sholat subuh. Pabot itu orang-orang musyrik, orang-orang munafikin. Berarti di sini ma'asyiral muslimin ada atau tidak pengaruh? Ketika seorang melakukan amalan, betul-betul dia lakukan itu untuk ibadah kepada Allah subhanah, dengan hanya sekedar dia melakukan amalan itu sekedar berbuat, tentu berbeda. Maka di antara kaidah muhimmah wa faidah azimah ya, ketika kita menginginkan ya, kebahagiaan di dalam membangun rumah tangga, membangun bahtera rumah tangga yang bahagia, adalah lakukanlah amalan itu. Yakinilah bahwasanya an-nikah dan membangun rumah tangga itu adalah bagian dari apa? Ibadah yang dia yataqarrabu biha ilallah. Dia berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Ini yang pertama ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua. Kemudian yang kedua. Di antara faedah dan juga kaidah yang penting di dalam membangun rumah tangga agar rumah tangga kita itu bahagia ya. Karena pernikahan itu adalah ibadah ya, maka kita ingatkan syurut qabul al-ibadah, syarat diterimanya apa? Ibadah. Dan bagaimana ibadah itu menjadi baik. Ibadah itu tidak akan menjadi baik kecuali baik zahirnya dan baik apa? Batinnya. Harus ada upaya ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Baik zahirnya, baik batinnya. Yang dimaksud dengan baik batinnya adalah bagaimana Ibadah yang dia lakukan itu dia lakukan mukhlishan lillah jalla wa ala, ikhlas karena Allah subhanahu. Naam. Apa yang dia lakukan itu ya, dia niatkan kebaikan. Kebaikan. Dia menikah, membangun rumah tangga untuk menundukkan pandangan matanya dari hal yang tidak Allah izinkan. Fa innahu aghaddu lil basar. Diniatkan pula untuk menjaga kehormatannya. Wa aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Naam. Ikhlas karena Allah subhanahu. Jangan ada niatan-niatan yang tidak apa? Baik. Ada sebagian orang yang dia menikah dengan niat untuk memadorotkan istrinya, misal. Ya, niatnya memang untuk memadorotkan. Tidak boleh yang seperti itu. Nah, ada orang yang menikah, menikah ini bisa jadi sejak awal menikah atau rujuk dari apa? Talaknya. Nah, dia rujuk dengan niat untuk memadorotkan istri yang kemarin dia apa? Talak. Wah, saya belum sempat membalas ini. Saya harus rujuk untuk menyakitinya. Ini berarti niatan tidak baik. Tidak baik batinnya. Bagaimana akan menjadi keluarga yang apa? Bahagia? Bagaimana bahtera itu akan berjalan dengan baik? Orang menikahi seorang wanita dengan niatan untuk menceraikannya. Ya, memang dia niatnya untuk cerai. Ya, untuk mencerai. Nanti kira-kira sudah setahun saya cerai. Niatan menikah untuk diceraikan. Ini kalau Anda sebagai wali, ya, ada yang lamar, Pak Wali, saya mau ngelamar putri Anda, nanti kurang lebih 9 bulan akan saya cerai. Kira-kira diterima enggak? Enggak ada yang menerima. Niatan enggak baik, ikhwan. Kalau ditampakkan itu orang enggak suka. Ya. Enggak boleh kita punya niatan-niatan buruk. Ya, untuk memadorotkan. Perbaikilah batin. Adapun memperbaiki zahir, maka bagaimana kita berupaya muttabi' li sunnatir rasul alaihi salatu wassalam, mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, mencontoh Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, dengan itu maka apa yang kita lakukan ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah berupa apa namanya membangun rumah tangga ini biiznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala ya akan membuahkan buah yang baik, hasil yang baik, menjadi rumah tangga yang bahagia insyaallah taala. Dan dalil tentang pentingnya memperbaiki zahir dan batin sangat banyak minal Quran was sunnah. Bismillah. Seperti sabda Nabi alaihi salatu wassalam, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, la yanzuru, tidak melihat kepada rupa-rupa kalian dan jasad-jasad kalian. Nah, rupa kita, jasad kita, pendek, tinggi, hitam, putih, keriting, lurus. Nah, ini di luar kemampuan kita. Nah, orang terlahir dalam keadaan orang Jawa, ya Jawa, tidak kemudian berubah jadi orang Arab. Tidak bisa, seperti itulah lahir. Antum Jawa atau Arab? Antum. Jawa atau Arab? Tidak tahu. Hah? Sulawesi. Oh, Sulawesi itu Indonesia berarti ya. Nah, Indonesia berarti. Artinya bukan Arab, ajam. Soalnya salah. Saya ulangi. Antum ajam atau Arab? Ajam atau Arab? Ajam, ajam itu bukan Arab. Allah tidak melihat itu, ikhwan. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum, walakin, tetapi Allah Subhanahu wa taala yanzuru, melihat pada qulubikum, hati-hati kalian. Berarti dilihat ini batinnya. Ila qulubikum wa a'malikum, dan amalan-amalan kalian. Zahirnya dilihat oleh Allah. Apakah sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam atau tidak. Bisa difahami insyaallah ya. Hadhihi qaidah tsaniyah. Ini kaidah yang kedua. Naam, agar bahtera keluarga yang kita bangun itu ya berjalan dengan baik dan menjadi keluarga yang bahagia. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga. Baik. Di dalam membangun keluarga, bimbingan yang terbaik adalah al-Islam. Dan hanya dengan bimbingan Islam saja, thayyib, kita akan bisa membangun keluarga dengan baik, menjadi keluarga yang bahagia. Naam. Ini penting untuk diingatkan, karena sebagian orang ya, mereka mencari teori-teori bagaimana agar bahagia. Teori yang mereka cari dari selain Islam. Nah, sesungguhnya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, Islam telah mengajarkan segala sesuatu yang akan menjadikan seorang baik kehidupannya, baik dirinya, baik keluarganya, baik masyarakatnya. Naam. Maka suatu hal yang harus dalam kehidupan kita, ya, kita terus berusaha untuk kembali kepada agama Islam, kepada Al-Quranul Karim wa Sunnah, Sunnatul Rasul alaihi salatu wassalam, di dalam membangun keluarga kita. Taib, dan disinilah pentingnya untuk kita ya senantiasa menuntut ilmu syar'i. Jangankan masalah keluarga, ma'asyiral muslim. Permasalahan-permasalahan yang lebih sederhana daripada keluarga diatur dalam Islam. Diajarkan dalam Islam. Lalu bagaimana dengan keluarga? Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat di dalam surat Al-Maidah tentang kesempurnaan Islam. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dina. Pada hari ini aku telah sempurnakan agama kalian. Dan aku telah sempurnakan atas kalian nikmatku. Dan aku telah ridha Islam sebagai apa? Agama. Ini termasuk ajaib. Itu mati ini masih hidup. Mungkin jalurnya lain ya. Alhamdulillah ini ya masih hidup. Taib. Ayat ini ya menunjukkan bahwa agama Islam agama yang sempurna. Segala sesuatu yang dibutuhkan itu ada, termasuk apa yang kita butuhkan di dalam kita membangun rumah tangga kita. Apakah itu hal-hal yang sifatnya penyelesaian problematika keluarga, atau hal-hal yang terkait dengan pendidikan anak, tarbiyatul aulad, atau hal-hal yang terkait dengan muamalah, muasyarah baina zaujain, antara suami dan istri. Semuanya ada dalam Islam. Sehingga ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, wajib atas kita meyakini bahwasanya Islam ya telah menjamin segala sesuatu yang kita butuhkan di dalam keluarga kita ini ada di dalamnya. Datang seorang Yahudi kepada Salman Al-Farisi sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullah fi sunanih. Orang ini bertanya kepada Salman, "Ya Salman, laqad 'allamakum nabiyyukum kullasyai. Hatta al-khira'ah." Wahai Salman, sungguh nabimu telah mengajarkan kepada kalian segala sesuatu. Termasuk khira'ah, termasuk hal-hal yang terkait dengan adab qadha'il hajah. Sampai adab qadha'il hajah itu dia apa? Diajarkan dalam Islam. Naam. Kata Salman Al-Farisi, ajal. Naam, iya. Sungguh Nabi alaihi salatu wasallam telah mengajarkan segala sesuatu, termasuk atau bahkan hal-hal yang terkait dengan adab qadha'il hajah. Apalagi hal yang lebih dari itu, yang terkait dengan apa? Nah, kehidupan rumah tangga, membangun rumah tangga. Nah, walhamdulillahirabbil alamin. Sehingga ya, wajib atas kita untuk terus belajar, menuntut ilmu. Naam. Asy-syai'u bisyai'i yudzkar. Nah, kita menyimpang sedikit. Ada fenomena ya, kebosanan di dalam belajar yang hinggap pada sebagian orang yang sudah lama ngaji. Wah, saya sudah lama belajar ini. Sehingga semangatnya berkurang. Kajiannya apa nanti sore? Salah satu usul. Wah, saya sudah 3 kali khatam ini. Nah, apa nanti pelajarannya? Kitabus Shalah. Wah, Kitabus Shalah aku wis rampung. Sifat sholat Nabi Syekh Al-Albani sudah saya pernah ikut. Sifat sholat Nabi atau Syekh bin Baz juga pernah saya baca. Ya kalau saya hadir ya, ya itu-itu aja itu yang diajarkan. Ya. Tapi nanti apa kajiannya? Nanti kajiannya tentang apa namanya? Saum, karena menghadapi saum. Nah, kalau saum ya, ya ya seperti itulah pembahasan saum. Sehingga muncul apa namanya? Ya. Nah, ini bisikan-bisikan ini, ikhwan, bahaya yang seperti ini. Ya. Kita butuh terhadap agama Islam ini, butuh untuk murojaah, butuh untuk terus belajar kapanpun. Nah, termasuk kita mempelajari hal-hal yang terkait dengan apa? Dengan keluarga ini. Sehingga jangan sampai ma'asyiral muslimin, bisikan-bisikan syaitan itu menjadikan kita tidak bersemangat di dalam menuntut apa? Ilmu. Karena di dalam Islam saja kita akan mendapatkan jawaban atas segala yang kita butuhkan. Taib, kaum muslimin rahimani rahimakumullah, ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Itu yang ketiga. Yang keempat, di antara faedah atau kaidah yang penting agar keluarga yang kita bangun itu ya menjadi keluarga yang bahagia. Nah, bangunlah keluarga yang Anda bangun dengan muamalah bil ma'ruf. Bangunlah keluarga yang Anda bangun dan sedang Anda lalui itu dengan muamalah bil ma'ruf. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, sesuatu yang Allah perintahkan. Naam, fil Qur'anil Karim, di dalam surah An-Nisa ayat 19 Allah berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka, istri-istri kalian, ya, dengan apa? Bil ma'ruf, dengan ma'ruf. Nah, juga dalam firman Allah surah Al-Baqarah ayat 229. Naam, fa imsakum bi ma'ruf, hendaknya seorang suami itu menahan ya istrinya dengan ma'ruf. Ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, salah satu kunci, salah satu kaidah bagaimana agar keluarga kita ini menjadi keluarga yang apa? Bahagia. Kalau apa yang Allah perintahkan ini, ya, apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan ini tidak kita indahkan, kurang kita perhatikan, maka akan berkurang kebahagiaan itu. Sesuai kadar kita di dalam ya, jauhnya kita dari apa? Ma'ruf. Semakin ma'ruf kita di dalam bermuamalah, di dalam kita membangun rumah tangga, akan semakin mencapai apa? Kebahagiaan. Semakin kita ya berbuat ma'ruf dengan keluarga kita, dengan anak kita, ya, Sebaliknya juga demikian, seorang istri semakin dia ya bermuamalah dengan suaminya dengan muamalah yang ma'ruf, maka ya sejauh itu pula kebahagiaan. Nah, taib. Antum tak tanya dulu, tak tanya ya. Mau enggak tak tanya? Taib. Belum berkeluarga atau sudah? Belum ya. Tapi antum bisa jawab ini walaupun belum berkeluarga. Nah, harus bisa. Kalau enggak bisa, ya antum enggak usah tak ikop antum berdiri di sini. Ya. Siap? Siap enggak? Ya. Saya mau tanya. Siapakah orang yang paling ma'ruf berbuat baik kepada keluarganya? Siapa? Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Benar jawabannya, enggak jadi diiqab, ikhwan. Pertanyaan ini penting. Kalau ditanya siapakah orang yang paling ma'ruf dalam muamalah dengan keluarganya? Betul. Akhuna ini menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak ragu-ragu. Enggak ada syak sedikit pun. Saya lanjut dengan pertanyaan kedua. Kalau enggak bisa, tak ikop lagi itu. Baik. Siapakah orang yang paling bahagia dalam kehidupan berumah tangga itu? Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepakat atau tidak, ikhwan? Sepakat, enggak boleh enggak sepakat. Artinya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Nabi pernah mengatakan, "Na'am. Khairukum, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istri-istrinya, dan saya adalah orang yang paling baik terhadap istri." Itu Rasul alaihi salatu wassalam. Yang paling ma'ruf dalam bermuamalah dengan keluarga adalah Rasul alaihi salatu wassalam. Dan yang paling merasakan kebahagiaan di dalam rumah tangga adalah Rasul alaihi salatu wassalam. Maka ma'ruf, perbuatan baik itu ya sebanding lurus dengan kebahagiaan yang akan dicapai. Semakin ma'ruf, semakin bahagia. Tetapi ketika seorang tidak mengindahkan ini, ada isaah di dalamnya, dia justru tidak berbuat ma'ruf, maka akan berkurang juga kebahagiaan itu. Sesuai kadarnya. Naam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Oleh karena itu mari kita mencerminkan diri kita dengan ayat ini. Firman Allah Subhanahu wa taala yang merintahkan kita untuk berbuat ma'ruf, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ada orang merasa saya kurang bahagia, kok hidup saya sempit dalam rumah tangga. Taib, coba antum renungkan, sejauh mana antum berbuat ma'ruf. Coba dimurojaah, dilihat sejak awal antum nikah. Berikutnya, berikutnya, berikutnya. Sudahkah kita berbuat ma'ruf? Naam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Dan kalau ada yang bertanya, apa sih yang dimaksud dengan ma'ruf itu? Ini penting juga. Taib. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Taib, kita akan sebutkan beberapa bentuk ya, bentuk-bentuk upaya kita agar kita ma'ruf di dalam bermuamalah dengan keluarga kita, dengan istri kita. Sebaliknya juga demikian. Bagaimana agar seorang wanita ma'ruf di dalam bermuamalah dengan suaminya. Yang pertama, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Seorang dikatakan bermuamalah dengan keluarganya dengan muamalah yang ma'ruf ketika dia berusaha untuk memperbaiki ucapan-ucapannya, lisannya. Dia bersemangat untuk yutayyib kalamahu wa aqwalahu. Dia berusaha untuk kalimatnya ini yang keluar dari mulutnya ini ya, kalimat-kalimat yang baik. Jangankan kepada istri kita, kepada manusia secara umum, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qulul linnasi husna. Wa qulu lin nasi husna, dan ajaklah bicara manusia itu dengan pembicaraan yang baik. Manusia yang mereka mungkin tidak kita kenal, di jalan kita ketemu, ya, naik bis umum misalnya, di samping kita ada orang, taib, kita mulai ngobrol dengan dia, taib, bicara dengan baik. Wa qulu lin nasi husna, kalau kita bicara baik dengan teman duduk kita di dalam bis ketika safar, kita kira-kira apa yang akan dirasakan oleh teman duduk kita? Senang, tentram, iya atau enggak? Betul ya? Seperti itu ikhwan, karena kita baik. Begitu duduk kita langsung assalamualaikum, waalaikumsalam, monggo pak, duduk, mulai tanya, masya Allah pak, saking bundi, kula saking, atau mungkin dia bingung, saking itu apa ya? Ternyata enggak ngerti bahasa Jawa. Oh sudah, ganti pakai bahasa apa? Indonesia. Dari mana pak? Taib, saya dari Jakarta. Mau kemana? Mau ke Jakarta lagi. Loh kok dari Jakarta mau ke Jakarta? Ya muter, saya ingin tahu jalan saja. Nah, mulai enak ngobrol ya kan. Oh bapak dari Jakarta mau ke Jakarta. Taib pak, balik tanya jalan jenengan. Nah, kalau saya dari apa namanya Sine, mau ke Sine juga. Nah, loh kok ya saya sama, memang saya ingin tahu rute saja. Al-muhim. Enak ngomong ya kan, mulai tanya, dalemipun pundi pak, ya. Dari mana bapak, anaknya berapa, gimana, enak sudah. Apalagi kalau kemudian ya dilanjutkan dengan hal-hal yang bermanfaat dalam urusan agamanya. Nah, mulai didakwahkan hal-hal yang baik dalam agama ini, seneng orang itu. Mungkin ketika saatnya turun, kepinginnya tidak turun, mas-mas saya minta nomor teleponnya, HP-nya. Lu untuk apa pak? Ya ini masya Allah ini banyak faedah, saya masih banyak PR ini. Ya sudah akhirnya kasih. Coba lihat ya, akibat baik dari apa? Tatyibul kalam, tatyibul aqwal. Nah, tapi coba kalau sejak awal sudah apa? Sudah anu, sudah enggak enak ya. Pak, geser pak. Geser. Geser, saya sudah dari sini sejak tadi. Enak atau enggak ikhwan? Ini hanya sekedar contoh. Baik. Ini teman kita yang hanya sebentar ya, dari terminal menuju terminal. Lalu bagaimana jika itu terjadi pada diri kita dan istri kita, yang itu waktunya Allahu alam sampai kapan? Setahun, dua tahun, tiga tahun. Nah, kalau hari-hari yang kita dapatkan adalah kalam yang tidak baik, ucapan yang kasar, ucapan yang kefir, bagaimana akan bahagia hidup kita ini? Maka harus ada upaya tatyibul kalam. Nah, dan tidak ada kata terlambat. Kalau kemarin-kemarin ya, oh iya tenan pancen kok nah. Aku pancen koyo ngono nah. Kasar, atos nah. Ya, harus saya rubah. Nah, nanti pangling sampai rumah, suara antum berubah, kalimat antum berubah. Tatyibul kalam. Ini perintahnya Allah, dawuhnya Allah Subhanahu wa qulu lin nasi husna. Nah, kemudian juga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, yang dimaksud dengan mu'asyarah bil ma'ruf di antaranya selain memperbaiki ucapan juga mada tahsinul af'al, berusaha memperbaiki perbuatan kita, sikap kita. Ucapannya halus tapi sikapnya apa? Enggak bagus. Nah, taib. Contohnya gimana mas? Taib. Sambil bawa rotan, ayo mas maju sini. Sambil senyum tapi ini apa namanya, rotannya sudah mau mukul. Ketakutan santri ini. Ya. Kalau direkam saja, rekamannya suaranya halus. Ayo nak, maju nak, enak, oh enak. Tapi ternyata pada kenyataannya ya, ketika lihat visualisasinya, itu wajahnya muram, masam, tangannya megang apa namanya? Megang rotan tadi. Pantas ketakutan santri itu. Demikian pula kita dengan istri, sama. Sikap kita, perbuatan kita dikatakan ma'ruf kalau kita berusaha untuk memperbaiki. Nah, subhanallah. Bagaimana Aisyah dalam keadaan haid, Rasulullah ya di pangkuannya Aisyah yaqra'ul Quran wa hiya haid. Nah, Nabi sedang apa namanya? Sedang i'tikaf, kemudian beliau mengeluarkan kepala beliau di apa namanya? Dibersihkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Tahsinul af'al. Bahkan sampai saat menjelang wafatnya Nabi alaihi salatu wassalam, tampak pada diri Aisyah bagaimana baiknya Aisyah di dalam berbicara, bagaimana baiknya Aisyah dalam berbuat. Yang itu tentunya lebih-lebih lagi pada diri Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi alaihi salatu wassalam ketika itu di hari wafatnya, Yaumul Isnain, hari Senin 12 Rabiul Awal, ya, di pangkuannya Aisyah. Ini kan tahsin af'al, bagaimana Aisyah berbuat ma'ruf dengan perbuatan. Iya kan, sepakat ini. Nabi pun di pangkuan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha fi maradhi mautihi, di saat menjelang wafatnya. Datang saudaranya Aisyah masuk ke dalam kamar Abdurrahman sambil membawa siwak, bersiwak. Nabi alaihi salatu wasallam ternyata diperhatikan oleh Aisyah memandang siwak itu. Rasul memandang siwak, mau ngendikan itu sudah berat. Ya. Aisyah faham apa yang dikehendaki oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Aisyah bertanya kepada Rasul, engkau menginginkan siwak wahai Rasulullah, turidu siwak. Nabi alaihi salatu wasallam menganggukkan na'am kepala beliau. Toyib. Maka Aisyah pun meminta siwak itu dari siapa? Abdurrahman. Kemudian dibersihkan, ya, dihaluskan ujungnya. Beliau gigit-gigit, digigit oleh Aisyah, ya, sampai lembut. Ya. Ini sudah tahsin af'al. Ucapan tadi jelas bagaimana baiknya Aisyah dalam ya berbicara dengan Nabi alaihi salatu wasalam. Perbuatannya juga demikian. Nah, dihaluskan, kemudian dilembutkan dengan mulut beliau, digigit. Dan dibantu Rasul untuk siwak ketika itu. Luar biasa. Taib. Orang kalau lihat kejadian itu, mesti dia akan betul-betul mengerti sejauh mana kebahagiaan Rasul alaihi salatu wassalam. Ya, beliau orang yang sangat bahagia, ikhwan. Aisyah juga demikian. Nah, disiwaki. Taib, sampai kemudian Rasul alaihi salatu wassalam ya wafat. Nah, kisah yang ma'rufah di dalam sirah. Maka Aisyah mendapatkan kemuliaan yang luar biasa. Rasulullah wafat di kamarnya Aisyah, di pangkuannya Aisyah, di harinya Aisyah, dalam keadaan riq, air liurnya Aisyah bersatu dengan air liurnya Rasul alaihi salatu wasallam, siwak, dengan siwak itu. Nah, jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita menginginkan diri kita ini bahagia di dalam membangun rumah tangga, ya, bentuk ma'ruf kita sebagai suami kepada istri, atau sebaliknya bentuk ma'ruf seorang istri kepada suami, adalah memperbaiki sikap kita, perbuatan kita. Coba dikoreksi, coba dilihat. Apalagi sampai berlebihan memukul, tidak pada saatnya, tidak pada waktunya. Ada saat diperbolehkan, tapi dalam kondisi-kondisi yang betul-betul apa? Nah, betul-betul memang diizinkan. Dan itu pun tidak boleh pada tempat-tempat yang membahayakan, wajah misalnya, haram. Atau tempat-tempat yang mematikan, tidak boleh. Itu bukan mu'asyarah bil ma'ruf. Kemudian juga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang ketiga atau berikutnya di antara bentuk mu'asyarah bil ma'ruf adalah tausi' nafkah, berusaha untuk meluaskan nafkah biqadril istita'ah, sesuai dengan kemampuannya, tanpa israf, tanpa melampaui apa? Batas. Nah, wajib atas seorang suami ya untuk memberikan nafkah. Ya. Dan jangan hanya sekedar nafkah, artinya us nafkah. Tapi ternyata ya, tapi misalnya tidak cukup, padahal dia mampu. Beda kalau tidak mampu. Di antara hal yang menjadikan keluarga itu bahagia, keluarga itu apa namanya, nah, baik ketika seorang suami memiliki kedermawanan, di mana dia meluaskan nafkahnya tanpa israf, dia mampu. Nah, dan ini akan mudah bagi seorang suami melakukan itu kalau dia ngerti bahwa apa yang dia keluarkan itu adalah sedekah, bagian dari ibadah, dicatat sebagai sedekah. Nah, Nabi pernah mengatakan yang maknanya, sampai kamu memasukkan suapan makanan pada mulut istrimu, itu adalah apa? Sedekah. Dan sedekah yang paling afdol adalah sedekah yang kamu berikan pada keluargamu. Ya, tidak bakhil. Wabillahi taufiq. Kalau dia punya kemampuan, dia punya kelebihan, dia berusaha untuk sedikit meluaskan tanpa israf, tanpa apa, melampaui batas, tanpa melampaui batas. Naam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Istri minta dibelikan misalnya baju. Diberikan baju. Sudah 10 tahun enggak ganti. Oh, 10 tahun. Padahal mampu sesungguhnya. Oh enggak, kita harus qanaah. 10 tahun. Kalau enggak mampu lain ceritanya. Wah, tapi mampu. Coba kira-kira akan menjadi bahagia atau tidak ketika ya, tapi ini saya beri. Ya. Tanpa israf. Memang ada kondisi-kondisi tidak mampu. Kalau tidak mampu ya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bahkan dulu para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain ya, di hari Id ada yang tidak punya apa namanya? Punya pakaian luar, sehingga Nabi memerintahkan untuk yang memiliki kelebihan meminjamkan kepada apa? Nah, saudarinya. Itu kondisi memang tidak mampu. Tapi ketika kita memiliki keluasan, kita memiliki kemampuan, luaskan. Nah, termasuk juga kepada anak-anak, kepada keluarga. Nah, wabillahi taufiq. Apalagi di hari-hari yang memang bahagia, yaumul id. Nah, wallahu a'lam. Termasuk juga perkara ma'ruf. Perkara ma'ruf juga, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ya, di dalam muamalah seorang suami dengan istri atau orang tua dengan anak-anak, bahkan dalam muamalah dengan manusia pula, adalah ya, sesekali adanya apa namanya, nah, mudha'abah, sendaguro ya, di dalam apa namanya bergaul, kadang perlu ikhwan. Nah, adalah Nabi alaihi salatu wassalam ya, dia juga bersendaguro sesuai dengan aturan, sesuai dengan bimbingan syar'i ya. Tidak kemudian serius terus manteng terus medeni. Tidak ikhwan, bergurau. Tapi pernah Nabi alaihi salatu wassalam bersama dengan Aisyah ya, berlomba lari antara Aisyah dengan apa, Rasul alaihi salatu wassalam. Tapi bersenda gurau ada saatnya ikhwan ya. Nah, ini termasuk diantara bentuk apa namanya ma'ruf. Dan yang mengumpulkan itu semuanya, yang kelima, kita simpulkan dengan perkara yang kelima, masing-masing dari suami atau istri berusaha untuk menunaikan kewajiban-kewajibannya. Bagaimana seorang suami menunaikan kewajiban-kewajibannya? Bagaimana seorang istri juga menunaikan kewajiban-kewajibannya? Kalau sudah memiliki anak-anak, bagaimana anak memenuhi kewajiban-kewajiban dia sebagai anak? Bagaimana orang tua memenuhi kewajiban-kewajiban dia sebagai orang tua? Maka keluarga bahtera, keluarga yang dibangun itu akan menjadi keluarga yang apa? Bahagia. Bi'idnillah azza wa jal. Naam. Dan di sini ada hal penting ya, yang perlu untuk apa namanya? Perlu untuk kita apa namanya ingatkan ya. Jangan kita menuntut istri kita berbuat baik kepada kita, bermuasyarah dengan muasyarah yang baik kepada kita, sementara kita tidak. Jangan seperti itu. Nah, kita menginginkan ya keluarga kita berpenampilan baik, sementara kita sendiri tidak berpenampilan baik. Tidak imbang yang seperti itu. Diriwayatkan ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah dari Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan, "Inni uhibbu an atazayyana limra'ati kama uhibbu an tatazayyana li." Inni uhibbu, saya suka agar istri saya berhias dan berpenampilan baik. Baik ucapannya, baik perbuatannya, ya, kepadaku. Atau afwan, saya ingin, ya, saya suka berbuat baik atau berhias untuk istriku sebagaimana saya suka istriku berhias untuk saya. Inni uhibbu an atazayyana limra'ati. Sungguh aku suka untuk berpenampilan baik, ya, kepada keluargaku, kepada istriku atau keluargaku. Kama uhibbu, sebagaimana saya suka, an tatazayyana li, untuk dia juga berpenampilan baik kepadaku. Nah, kita ingin keluarga kita, anak kita, tutur katanya baik kepada kita, maka kita pun juga demikian sebagai kepala rumah tangga, baik dalam bertutur kata. Kita ingin istri kita, anak-anak kita, keluarga kita, ya, bersikap baik kepada kita. Pun demikian, kita juga berusaha untuk bersikap baik kepada mereka. Nah, jangan heran kalau Nabi alaihi salatu wassalam dalam kehidupannya beliau mendapatkan kebahagiaan yang paling bahagia dalam kehidupan. Karena beliau sendiri juga berusaha untuk baik dengan keluarga beliau. Maka istri-istri beliau juga berlomba-lomba untuk baik dalam bermuamalah dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Pernah Aisyah ditanya ya, tentang Nabi alaihi salatu wasallam, ketika Nabi alaihi salatu wasallam masuk ke dalam rumah, apa yang beliau lakukan? Kata Aisyah, kana yabda'u bisiwak. Ditanya Aisyah ya tentang bagaimana Nabi ketika masuk ke rumah, apa yang beliau lakukan ketika masuk ke rumah? Kana yabda'u bisiwak. Beliau sebelum masuk bersiwak. Nah, sehingga ya berpenampilan apa namanya baik, ini salah satu contoh. Dan beliau orang yang paling suka dengan apa, at-tib, pewangian, wangi-wangian Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau berbicara penampilan Nabi, jangan ditanya penampilan yang paling baik, senyumnya ya, ucapannya, sikapnya, kebersihannya ya. Wabillahi taufiq. Nabi mengajarkan manusia untuk bersih, beliau yang terdepan di dalam hal itu. Beliau mengatakan asyrun minal fitrah. Ada 10 perkara yang itu merupakan bagian dari apa? Fitrah. Naam. Qassu syaribi, merapikan apa? Kumis. Jangan biarkan ya seorang suami bergaul dengan keluarganya kumisnya panjang sampai nutupi apa? Nutupi mulut ini. Enggak baik. Berpenampilan yang baik adalah dengan apa namanya? Memotongnya. Qassus syarib. Kemudian juga menggunting kuku. Kuku digunting, kuku tangan, kuku kaki. Penampilan baik. Wa natful ibt. Mencabut apa namanya? Bulu ketiak. Nah, wa halqul 'anah. Mengerok apa bulu kemaluan. Naam. Wa siwak termasuk juga apa? Siwak. Wa ghuslul barajim. Ghuslul barajim mencuci bagian lekukan-lekukan tubuh. Bagian lekukan-lekukan tubuh itu biasanya lembab, juga mungkin menimbulkan apa? Bau. Nah, dibersihkan. Itu bagian dari apa? Nah, fitrah. Ya. Wantiqasul ma. Ya. Intiqasul ma. Yani istinja. Juga madmadah. Berkumur. Istinsyak. Menghirup apa namanya? Air. Yani Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan untuk apa? Untuk berpenampilan baik. Sampai ketika ditanya oleh atau Aisyah ditanya tentang apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam ketika ya masuk ke dalam rumah, dikatakan oleh Aisyah, kana yabda'u bisiwak. Nabi alaihi salatu wassalam yabda'u bisiwak. Nah, memulai dengan apa? Siwak. Wabillahi taufiq. Bismillah. Menjelang asar. Asar jam berapa? 14:59. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Itu terkait dengan poin yang keempat ya. Yaitu hendaknya di dalam kita membangun rumah tangga agar bahagia ya, kita bangun dengan muamalah bil ma'ruf. Bil ma'ruf. Keberapa mas? Keempat betul ya? Baik. Kemudian yang kelima, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Di antara kaidah, kaidah juga faedah muhimmah agar kita mencapai kebahagiaan di dalam kita berumah tangga, membangun bahtera rumah tangga adalah pentingnya kita untuk ya sering mengingat kelebihan-kelebihan dari pasangan hidup kita. Dan kita berusaha untuk menutup mata dan melupakan kekurangan-kekurangan apa? Ya, pasangan kita. Jika itu bukan merupakan mukhalafah syar'iyah. Nah, intinya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah ya, dalam kita berkeluarga, bahkan di dalam kita bermuamalah dengan siapapun, kita tidak pernah akan mendapatkan orang yang sempurna. Tidak pernah. Tidak pernah. Yang kita sedang bermuamalah dengannya adalah manusia, Ibnu Adam yang banyak salah. Khata', kan demikian. Kullu bani Adam khata'. Enggak ada ya. Enggak bisa seorang kemudian berharap suaminya itu adalah orang yang sempurna, semuanya baik, ada kekurangannya. Sebaliknya juga demikian. Suami melihat istrinya selalu baik semuanya, ada kekurangannya. Kita bermuamalah juga demikian. Kita punya teman yang kita anggap, wah ini teman saya yang paling bagus. Orang-orang kekurangan nih. Nah, baru hari ini, besok kamu akan lihat ada kekurangannya. Nah, antum punya guru. Ya, masya Allah ini guru. Masya Allah, masya Allah. Banyak, baik semua. Akan antum dapatkan kekurangan. Anda sebagai guru juga demikian. Melihat seorang murid yang masya Allah, Allah berikan apa? Kelebihan. Akan Anda dapatkan kekurangan. Nah, jadi tidak ada yang sempurna. Nabi alaihi salatu wasallam berpesan di dalam sebuah hadis ya. La yafruku mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. La yafruku ay la yabghadu. Janganlah seorang mukmin, seorang suami membenci mukminatan, seorang mukminah istrinya semata-mata karena ada sesuatu yang tidak dia suka. Kadang akhlaknya atau sikapnya kadang kurang baik. Sesekali dia dapatkan itu, ada yang kurang. Kalau kekurangan ini selalu diletakkan di depan matanya, sungguh hidupnya akan apa? Ya, berat hidupnya. Yang ada dan tampak di wajah dia, di hadapan dia itu kekurangannya saja, karena itu yang dia lihat. Maka Nabi berpesan, in kariha minha khuluqan, seandainya seorang suami tidak suka dengan sebagian dari sifat istrinya. Coba lihat yang lain dari sifat-sifat yang baik. Radhiya minha akhar, niscaya dia akan ridha dan suka dengan yang lain yang baik. Naam. Wabillahi taufiq. Dia pikir istrinya pintar masak. Dia karena terlalu sering kuliner kan rutinnya sing enak-enak itu kan. Begitu nikah ini insyaallah nih. Nah, ternyata masakannya itu luar biasa. Nah. Selalu kasinan. Yaumul awal kasin. Yaumul tsani aksan min dalik. Yani lebih asin. Kan kasinan kedua lebih apa namanya? Lebih asin lagi. Besoknya asin meneh. Piye iki namanya? Taib. Wabillahi taufiq. Kalau ini yang dipandang, oh sudah hidupnya berat ya. Nah, ditanya gimana? Oh, ora enak tenan. Berkeluarga ora bahagia. Lho piye? Masakane kasinin terus. Sampai kemarin saya dibuatkan kopi asin. Ya. Harusnya gula dia masuki apa? Ya, contoh saja ya, Pak. Tapi mungkin karena grogi barangkali ya kan. Nah, tapi coba lihat kebaikan dia yang lain. Ya. Masya Allah ini ya, istri saya muta'allimah, orang yang mengerti agama, alhamdulillah, dzatuddin. Salat lima waktunya, Masya Allah. Kalamnya thayyibah, ucapannya baik, perhatiannya besar. Ya. Manutan. Terus oh, baik ini. Keluarganya. Itu yang membuat kemudian apa? Senang. Adapun yang kurang-kurang ini bisa diperbaiki. Bertahap. Nah, Subhanallah ikhwan, ya. Kalau kita mengamalkan ini dalam kehidupan kita, kita akan menjadi baik. Termasuk Anda yang sudah lama berkeluarga, coba ingat-ingat kebaikan istri itu luar biasa, sudah banyak. Kalau diuangkan juga sebenarnya terlalu besar ya kan. Laundry berapa sekarang sekilo? Siapa yang tahu laundry berapa? Antum pernah ngelaundry baju belum? Maafan ya, saya tanya antum lagi. Jangan apa namanya, jangan takut antum. Taruhlah laundry 10 ribu lah, biar gampang hitungnya. Kan? Sehari berapa kilo baju kita? Dicuci. Apalagi kalau kita punya anak. Anaknya 10, nah, berapa kilo dia nyuci? Nyuci sehari misalnya 5 kilo, udah 50 ribu. Sehari. Sebulan berapa? 50 ribu kali 30. Hitung sendiri, kita bukan pelajaran matematik. Antum hitung ya, berapa banyak potong baju yang dia cucikan. Kalau sudah punya anak, dia sudah melahirkan 10 kali melahirkan. Artinya sudah 90 bulan mengandung. Betul ya, 90 bulan ya. 9 bulan kali 10 sih. Nah, antum siap mengandung 90 bulan. Bawa kelapa itu di perut, ikat 90 bulan. Ya. Baik. Kenapa antum senyum ikhwan? Coba antum ikhwan. Berapa lama kita merasakan susah payahnya? Ini yang harus diingat. Ya subhanallah. Saya bahagia ada anak-anak ini. Nah, terlahir dari dia susah payah. Bainal hayat wal maut. Antara hidup dan mati. Nah, apalagi kalau itu kita ingat pada ibu kita. Wallahi. kita akan melihat, ya ini juga kadang kita subhanallah, kadang mungkin ada orang tua kita, bapak kita atau ibu kita karena sudah sepuh, kadang ada ucapan yang apa, menyakitkan kita. Tapi ingat coba, ya, mereka sudah sepuh, ya, dan kita punya kewajiban berbakti kepada mereka. Coba ingat ma'asyiral muslimin, seberapa banyak kebaikan mereka. Di situ akan menjadikan diri kita ini akan apa namanya, tertahan dari melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, oh ternyata kebaikan dia banyak, lautan kebaikan. Dari kejelekan yang mungkin kita anggap jelek ternyata sedikit. Sebaliknya juga demikian, seorang istri melihat apa namanya, suaminya dan seterusnya. Nabi tidaklah bersabda kecuali itu sesuatu yang sangat bermanfaat dalam hidup kita. La yafruku mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Bukan maknanya kalau istri kita menyimpang kita biarkan, bukan itu ikhwan maknanya, ya. Tapi kita berusaha untuk meluruskan kalau memang itu sebuah penyimpangan. Apalagi Nabi pernah mengatakan istausu bin nisa'i khaira. Berbuat baiklah kalian dengan kaum wanita, istri-istri kalian. Nah, fa innaha khuliqna min dhila'. Dia itu diciptakan dari apa? Dari tulang rusuk. Dan yang paling bengkok dari tulang rusuk itu adalah yang paling atas. Kalau kamu paksa untuk luruskan, patah itu. Tapi kalau kamu biarkan, ya dia akan tetap bengkok. Harus ada kesabaran untuk apa namanya? Meluruskan, memberikan nasihat, ya, membimbing. Ya subhanallah, ini kaidah yang kelima ikhwan, agar bahtera kehidupan yang kita bangun ini menjadi keluarga yang bahagia. Amalkan hadis ini dalam kita bermuamalah dengan keluarga kita, bahkan dalam kehidupan kita bermuamalah dengan manusia. La yafruku mu'minun mu'minatan in kariha minha huluqan radhiya minha akhar. Hadihi khamisah. Yang keenam, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Kita harus ingat sebuah perkara yang penting, bahwa iman dan amalan soleh adalah asas kebahagiaan. Al-imanu wal amalu soleh, iman dan amal soleh adalah asas kebahagiaan. Nah, taib. Artinya apa, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah? Ketika kita ingin membangun keluarga kita ini menjadi keluarga yang bahagia, bahtera keluarga yang kita bangun ini menjadi keluarga yang bahagia, kita harus senantiasa mengingat perkara ini, bahwasanya asas sa'adah, ya, sebab kebahagiaan itu adalah iman dan amalan soleh. Al-imanu wal-amalu soleh. Di dalam surah An-Nahl, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa beramal saleh, baik dia laki-laki atau wanita, wa huwa mu'minun, dan dia seorang yang beriman, sungguh kami akan menghidupkan dia dalam kehidupannya itu dengan kehidupan, dengan hayah yang apa? Thayyibah. Coba perhatikan ayat ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala, ya, mengaitkan kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia itu dengan dua perkara yang Allah sebutkan sebelumnya, yaitu iman dan amal apa? Saleh. Man 'amila salihan, siapa yang beramal saleh, min dzakarin aw unza, baik dia laki-laki atau wanita, perempuan. Wa huwa mu'minun, dan dia seorang yang beriman. Dia beriman kepada Allah. Sungguh kami Allah pasti akan menghidupkannya dengan kehidupan yang thayyibah. Dengan kehidupan yang apa? Thayyibah. Sehingga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, dari ayat ini semestinya seorang muslim, seorang mukmin selalu mengingat bahwa tanpa ini, tanpa iman, tanpa amal soleh, seorang tidak akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki dalam kehidupannya, dalam keluarganya. Ketika seorang itu beriman, beramal soleh, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan sesuai dengan kadar iman dan ya, amal soleh yang dia lakukan. Kita bacakan sebuah hadis ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Hadisun sahih yang menggambarkan betapa pentingnya iman dan amal soleh dalam kehidupan keluarga, sehingga keluarga itu akan mendapatkan keberkahan, kebaikan, sa'adah dan rahmah dari Allah. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, rahimallahu rajulan qama minal laili fa shalla wa ayqadha imra'atahu fa shallat fa in abat nadhaha fi wajhiha al-ma'a wa rahimallahu imra'ah qamat minal lail fa shallat wa ayqadhat zawjaha fa shalla fa in aba nadhahat fi wajhihi al-ma'a. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, rahimallah, sungguh Allah merahmati, Allah subhanahu wa ta'ala merahmati rajulan, seorang suami, seorang laki-laki, merahmati seorang laki-laki, seorang suami, qama minal lail, yang dia bangun malam, fasholla, kemudian dia sholat, sholat malam. Dia berarti orang yang beriman dan beramal soleh. Wa ayqadha imra'atahu, kemudian dia membangunkan istrinya. Dia bangun malam, sholat, kemudian dia bangunkan istrinya. Fasholat, istrinya pun ikut sholat. Apakah sholat berjamaah dengan dia atau sholat sendiri? Al-muhim, suami ini sholat, kemudian dia bangunkan istrinya, istrinya pun sholat. Apakah sholat sendiri atau sholat apa? Berjamaah dengan suaminya. Nah, fa'in abad, jika ketika dia bangunkan ternyata istrinya enggan untuk bangun, ya mungkin karena lelah, nah, atau yang semisalnya, nadhaha fi wajhiha alma, dia perciki atau dia usap pada wajahnya air, pada wajah istrinya air, sehingga dia pun bangun bersemangat untuk melakukan ibadah, melakukan amal soleh, Allah merahmati. Demikian pula sebaliknya, wa rahimallahu imra'atan, Allah subhanahu wa ta'ala merahmati seorang istri, seorang wanita, qamat minal lail, dia bangun malam, fasallat, dia pun salat, wa ayqadat zawjaha, dan dia bangunkan suaminya, fasalla, suaminya pun bangun salat. Apakah salat sendiri atau na'am, kemudian menjadi imam, mengimami istrinya. Apakah sholat 11 rakaat atau hanya sholat witir, bisa jadi. Nah, bangun. Ayo, nah, sholat. Wah, capek sekali. Labas, kamu memang capek sholat walaupun witir, kamu belum witir. Nah, seorang suami kepada istrinya, kumi, bangun. Ternyata tidak bangun-bangun, dibersihi wajahnya. Sholat. Ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ya, menjadi sebab rahmat Allah. Apa pendapat Anda ketika seorang suami dirahmati Allah dan seorang istri dirahmati Allah? Ketika seorang sudah dirahmati oleh Allah, keluarga dirahmati oleh Allah subhanah, maka niscaya ya keluarganya itu akan menjadi keluarga yang mendapatkan sa'adah, kebahagiaan, wa hayatan thayyibah, kehidupan yang thayyibah. Maka jelas dari sini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, bahwa iman wal amalu soleh, iman dan amalan soleh adalah sebab apa? Kebahagiaan dalam hidup. Naam. Adapun kalau kita perhatikan dalam kehidupan Rasul alaihi salatu wasalam, kalau ini sabda Nabi alaihi salatu wasalam, ya. Demikian pula dalam kehidupan beliau. Bukan hanya ucapan Nabi alaihi salatu wasalam, namun dalam kehidupan beliau, perbuatan beliau contoh. Wal amsilah katsirah, dan contoh sangat banyak. Di antara contoh adalah, ya, kalau kita membaca hadis tentang apa namanya malam qadar, Nabi alaihi salatu wasallam menghidupkan malam qadar dan beliau tidak mencukupkan hanya beliau saja, tapi beliau apa, membangunkan keluarganya. Kana nabiyyu alaihi salatu wasallam idza dakhala al-ashr, adalah Nabi alaihi salatu wasallam ketika masuk 10 hari terakhir bulan apa, Ramadan, ya, ahya lailahu au sadda mi'zarah, yo ikat kencang, ya, izar beliau, yakni kinayah atau menunjukkan semangat beliau dalam beribadah. Beliau beriktikaf dan beliau meninggalkan istrinya. Taib, tidak ada mubasyarah. Yakni beliau bersemangat melakukan ibadah ketika masuk 10 hari yang terakhir bulan Ramadan. Wa ahya lailahu, dan beliau hidupkan malamnya. Wa ayqadha ahlahu, dan beliau bangunkan keluarga beliau. Beliau bangunkan keluarga beliau. Ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, contoh dan teladan Rasul alaihi salatu wassalam. Contoh dan teladan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Intinya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, iman dan amalan saleh ini, naam, dengan berbagai macam bentuk amalannya, sebab seorang mendapatkan keberkahan dalam hidup. Satu lagi contoh, dan ini muhim, penting. Kisah yang insya Allah sering kita dengar, kisah apa namanya, Ali bin Abi Thalib dan Fatimah, tentang zikir yang diajarkan oleh Nabi qabla naum, sebelum apa? Tidur. Taib. Fatimah radhiyallahu taala anha adalah contoh dan teladan yang terbaik bagi kaum wanita bagaimana menjadi istri yang baik, yang soleh. Bagaimana Fatimah demikian berkhidmah kepada Ali bin Abi Thalib. Sampai Ali bin Abi Thalib sendiri merasa kasihan kepada Fatimah tentang tugas-tugas, beban pekerjaan yang tidak pernah henti. Memang wanita tidak pernah berhenti, subhanallah. Dari sebelum subuh sampai tidur, kerjaan ada saja. Ada saja terus. Nah, subhanallah, wanita seperti itu. Taib, sampai Ali bin Abi Thalib kemudian berkata kepada istri beliau, Fatimah, wahai Fatimah, seandainya engkau datang kepada Nabi minta budak. Nah, minta pada ayahmu, ayahandamu, insya Allah dia akan banyak membantu. Sampai kemudian datanglah berita bahwasanya Rasul alaihi salatu wasalam memiliki budak. Fa dhahabat Fatimatu ila Rasul alaihi salatu wasalam. Pergilah Fatimah kepada Rasul alaihi salatu wasalam dengan maksud tadi meminta apa? Budak. Sesampainya di rumah Nabi alaihi salatu wasalam, Fatimah tidak ketemu Rasul alaihi salatu wasalam, namun dijumpai oleh sebagian istri Nabi alaihi salatu wasalam. Fatimah pun menyampaikan hajatnya. Hajatnya ya tadi, ya, minta apa namanya? Minta budak. Karena tidak ada Rasul, pulang Fatimah. Nabi alaihi salatu wasalam mendengar kedatangan Fatimah dan beliau pun segera mengejar Fatimah. Sangat disayang ini Fatimah. Sayang sekali dengan Fatimah. Sampai Nabi mengatakan kepada Fatimah, ya Fatimah, salini ma syikti, la ughni anki minallahi syai'a. Wahai Fatimah, minta apa saja yang kamu suka kepadaku, selama aku punya, apa yang aku mampu aku akan beri. Nah, Nabi mengejar Fatimah ke rumah, masuk ke dalam rumah Ali bin Abi Thalib dan mendapatkan keduanya sedang beristirahat. Maka Rasul masuk ke rumah ya, dan menjumpai keduanya ya, sedang berbaring keduanya. Kemudian Nabi berkata kepada kedua putra-putri beliau, maukah aku ajari kalian sesuatu yang itu lebih baik daripada apa yang kalian minta? Dijawab oleh Ali bin Abi Thalib dan Fatimah, tentu ya Rasulullah. Lebih baik daripada apa yang diminta, lebih baik daripada budak tadi. Kemudian Nabi mengatakan, bertasbihlah sebelum tidur 33 kali. Bertahmidlah sebelum tidur 33 kali. Dan bertakbirlah sebelum tidur 34 kali. Berarti 100 kali itu. Tasbih, tahmid dan apa? Takbir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. 33 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 34 kali. Itu lebih baik daripada apa yang kamu minta. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, sungguh setelah saya mendengar sabda Nabi itu, tidak pernah saya tinggalkan. Tidak pernah saya tinggalkan zikir tadi sampai pun dalam perang apa? Siffin. Dalam keadaan genting sekalipun tidak ditinggalkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Nah, padahal perang Siffin itu mendekati wafatnya Ali bin Abi Thalib. Berarti hampir atau 30 tahunan beliau mengamalkan ini. Sejak mendengar dari Nabi tidak pernah ditinggalkan. Subhanallah. Dan didapatkan keberkahan dalam kehidupan. Ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Bagi kita yang mungkin kadang mengeluhkan beban yang berat, pekerjaan yang banyak ya. Masail, masalah-masalah keluarga, coba amalkan zikir ini. Qabla naum, sebelum tidur. Tasbih, tahmid, takbir ya, akan banyak merubah kehidupan kita insyaallah taala. Naam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang ketujuh wa huwal akhir. Yang ketujuh dan yang terakhir yang mungkin bisa kita sebutkan pada kesempatan kali ini, kaidah yang muhimmah, yang penting ya. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Maksudnya di sini yang mengumpulkan semuanya tadi yang telah kita sebutkan ya, kita simpulkan dalam satu hal penting yang memang harus selalu kita tempuh, yaitu terus kita menuntut ilmu ya, agar bahtera rumah tangga kita terbimbing di atas apa? Ilmu. Bagaimana kita berupaya rumah tangga kita, rumah kita dipenuhi dengan suasana apa? Ilmu. Maka rumah kita akan menjadi madrasah. Madrasah bagi istri, madrasah bagi anak-anak, madrasah bagi tamu yang datang. Madrasah. Karena ya, suasana ilmu, dibangun suasana ilmu. Dan ini bagian dari apa yang Allah perintahkan fil Qur'anil Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Disebutkan dalam tafsir, apa makna ayat ini? Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ai allimuhum wa addibuhum. Ajari mereka, didiklah mereka dengan ilmu. Nah, apalagi seorang suami yang dia adalah qawwamuna 'ala nisa, punya tanggung jawab berat, tanggung jawab besar. Bagaimana keluarganya berilmu dengan ilmu syar'i, Dia sendiri juga demikian, berilmu dengan ilmu syar'i sebagai seorang suami. Dan sebaik-baik misal, sebaik-baik contoh adalah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh Rasul alaihi salatu wasallam adalah orang yang paling bersemangat di dalam ta'lim, mengajari keluarganya dengan ilmu. Coba dikumpulkan hadis-hadis tentang su'alat azwajin Nabi alaihi salatu wasallam, pertanyaan-pertanyaan istri Nabi kepada Nabi. Seandainya dikumpulkan, kita akan melihat salah satu contoh bagaimana semangat Nabi mengajarkan ilmu. Dan semangat keluarga Nabi dalam belajar. Nah, saya akan bacakan sebuah hadis ikhwan sebagai contoh. Salah satu contoh dalam kehidupan Nabi alaihi salatu wasallam bagaimana Na'am Aisyah radhiyallahu taala anha, salah satu istri Nabi dan tentunya istri-istri yang lain, semangat di dalam menuntut ilmu, bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, dan semangat Nabi untuk mengajari ilmu kepada keluarganya. Rawal Imam Muslim rahimahullah fi sahihi dari Aisyah ummul mukminin. Aisyah berkata, menceritakan, qultu, suatu saat saya bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, Ibnu Jud'an kana fil jahiliyah yasilur rahim wa yut'imul miskin, fahal dhaka nafi'uhu? Qala la yanfa'uhu, innahu lam yaqul yawman rabbi ighfirli khathiyati yawmatin. Suatu saat saya bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana Ibnu Jud'an, dulu di masa jahiliyah ada seorang musyrik yang bernama Abdullah bin Jud'an. Abdullah bin Jud'an terkenal dermawan, tapi mati dalam keadaan apa? Musyrik. Ya Rasulullah, Ibnu Jud'an kana fil jahiliyah, dulu di masa jahiliyah banyak berbuat baik, karim, orangnya itu dermawan, yasilur rahim, menyambung rahim, wa yut'imul miskin, memberi makan orang-orang miskin, yakni berbuat karim. Maka ditanya Rasul alaihi salatu wasallam, fahal dzaka nafi'u, apakah itu semuanya bermanfaat untuknya ya Rasulullah? Kata Nabi, in la yanfa'uhu, tidak bermanfaat wahai Aisyah. Dalam sebagian riwayat, la ya Aisyah, tidak bermanfaat wahai Aisyah. Ya Aisyah, fa innahu lam yaqul yawman min dahrihi rabbi ighfirli khathiyati yawmiddin, karena sungguh dia tidak pernah dalam kehidupannya sekalipun berdoa kepada Allah, rabbi ighfirli, ya Allah ampunilah aku dosa-dosaku pada hari kebangkitan nanti. Dia kafir, musyrik, tidak beriman kepada hari apa? Kebangkitan. Nah, perbuatan baik dia di dunia ini sudah Allah balas di dunia juga dengan pujian, dengan mungkin apa? Nah, dia mendapatkan kesehatan, dengan dibalas sudah di dunia. Di akhirat tidak ada lagi yang dibalas. Habis. Tidak ada manfaat. Ini salah satu contoh ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Rasul, bersemangat di dalam menuntut ilmu, bertanya kepada Rasul. Dan itu ya tampak dalam kehidupan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, kita tutup dengan sebuah hadis yang ma'ruf masyhur, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, termasuk kebaikan keluarganya, yufaqihu fiddin, niscaya Allah akan jadikan dia faqih terhadap apa? Agama. Fatolabul ilmi, maka menuntut ilmu itu sesuatu yang harus ditempuh. Nah, jangan sampai setelah berkeluarga justru kita berhenti dari menuntut ilmu. Tidak, ma'asyiral muslimin. Harus bagi kita untuk terus bersemangat di dalam kita menuntut ilmu agar kita bisa berilmu sebelum beramal. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Nah, ini barangkali ikhwan yang bisa kita sampaikan. Baik, mungkin ada pertanyaan. Baik. Ada pertanyaan di sini, Ikhwan. Mohon nasihatnya untuk seorang anak yang tidak mau merawat ibunya dengan alasan yang seharusnya merawat ibunya adalah cucunya. Karena cucunya itulah yang diriwayat yang dirawat oleh mbahnya, ibunya si anak dari kecil. Padahal kondisi ibunya sudah tua renta dan tidak bisa apa-apa. Jazakumullah khairan. Nah, orang kalau seperti ini jawabannya hadza minal uquq, termasuk di antara uququl walidain. Dan itu minal kabair, termasuk dari dosa besar. Dan akan menjadikan akibat buruk dalam kehidupannya. Kalau dia apa namanya? Naam. Durhaka kepada kedua orang tuanya. Nabi alaihi salatu wassalam beliau pernah mendoakan dengan ucapan raghima anfun, celaka seseorang. Siapa ya Rasulullah? Seorang yang dia mendapatkan kedua orang tuanya atau salah satu di antara keduanya fil kibar, di masa tua, namun tidak memasukkan dia ke dalam surga. Ketika Anda mendapatkan ayah Anda, ibu Anda fil kibar di masa tuanya, itu kesempatan untuk beramal. Adapun kemudian melemparkan kepada orang lain, oh itu tugasnya cucu, saya enggak. Semestinya cucu, yakni mungkin anaknya saudaranya atau mungkin anaknya dia sendiri. Nah, ibunya yang merawat cucu itu, semestinya dia yang apa namanya merawat. Nah, tidak seperti itu. Berarti kan dia mengatakan balas budi kan demikian. Kalau babnya balas budi, kamu punya hutang budi banyak dengan orang tua kamu. Tayyib. Dan kita tidak bisa membalas kebaikan orang tua, masyarakat muslimin. Mengandung kita dalam keadaan capek, dalam keadaan susah payah. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya mengandung dia dalam keadaan susah payah. Kemudian setelah itu melahirkan bainal hayah wal maut, antara hidup dan mati, kemudian menyusui. Kamu enggak ingat itu? Nah, kesempatan untuk membalas. Kalau memang kamu mampu, beda kalau kamu jauh dan memang sulit. Ada hal-hal yang memang ya tidak bisa kamu berbuat, tapi kalau kamu berbuat kemudian berlepas diri. Hadza minal uquq, termasuk uquq walidain. Dan antum rugi tidak mendapatkan kebaikan. Kita tidak bisa membalas kebaikan orang tua kita, ma'asyiral muslimin, ikhwatil kiram. Nah, pernah suatu saat ada seorang tabi'in bersama dengan Ibnu Umar di Mekah, fil mataf. Ada seorang tawaf sambil menggendong ibunya. Tawaf. Jauh dari Yaman. Orang ini bertanya kepada Ibnu Umar, "Wahai Ibnu Umar, apakah dia sudah membalas kebaikan ibunya?" Kata Ibnu Umar, "Tidak, belum." Ya. Maka ya, ingatlah nah, bahwa na'am, hal yang seperti ini termasuk uququl walidain, dan itu termasuk al-muhlikat. Nah, perkara-perkara yang menghancurkan, di antaranya adalah uququl walidain. Maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu, dan urusilah orang tua antum, ibu antum ya. Mungkin antum bekerja sama dengan cucu tadi ya. Tidak kemudian berlepas diri, apalagi terucap kalimat seperti ini. Yang semestinya ngurusi ya itu cucu-cucunya, bukan saya. Nah, karena ibu saya ngurusi cucu itu, lah kamu memang, nah, jasa ibu antum kepada antum lebih besar, dia yang mengandung antum. Nah, wallahu a'lam. Tanya Ustaz, apakah seorang suami miskin tidak boleh ta'adud? Nah, siapa yang mengatakan tidak boleh? Boleh-boleh saja, ikhwan, di syariah. Tetapi penting, ikhwan, ketika kita akan melakukan sunnah, lakukanlah juga dengan sunnah. Nah, saya ingin ta'adud, karena ini tuntunan Rasul, ajaran Rasul. Toyib, kalau memang antum mau melakukan itu, lakukan juga sesuai dengan tuntunan apa? Rasul SAW. Nah, ilmui, pelajari, jangan gerusa-gerusu. Berat, berat untuk kita apa namanya ta'adud. Kalau kita tidak memiliki ilmu, tidak memiliki kekuatan, ya, bukan seorang yang bisa menjadi qawam. Ya. Nah, coba apa namanya? Jadi pertanyaan tidak sesederhana ini. Apakah seorang suami miskin tidak boleh ta'adud? Kalau boleh, boleh saja, ya kan? Ya. Nah. Wabillahi taufiq. Tetapi ikhwan, dalam kita melaksanakan sunnah, ya, taib, kita harus betul-betul di atas ilmu. Nah, sampai di dalam Al-Quran pun kita diberi tanbih, peringatan, kalau kita khawatir tidak bisa adil. Fa'in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kamu khawatir, takut tidak bisa adil, maka satu saja. Nah, taib. Dan coba lihat bagaimana adilnya Rasul alaihi salatu wasallam. Pelajari bagaimana adilnya Rasul. Sampai di masa sakitnya beliau, beliau mengingat, ya, beliau selalu bertanya, ini malam siapa? Karena beliau ingin adil. Jadi bermalam, dalam bermalam beliau adil. Sampai dalam sakit beliau, beliau bertanya, ini malam siapa? Besok malam siapa? Sampai istri-istri beliau sendiri melihat betapa beratnya Rasul. Kemudian beliau minta izin untuk dirawat di Aisyah, tempatnya Aisyah, semuanya mengizinkan. Nah, sampai sedemikian itu ma'asyiral muslimin. Ya. Sehingga beliau pun dirawat di akhir-akhir hayatnya, ya, di hujrati Aisyah, di kamarnya rumahnya Aisyah dengan keridhaan semua istri-istri beliau. Fa subhanallah, hadza rasulunal karim. Rasul kita yang demikian mulia, yang betul-betul memperhatikan keadilan sampai detik-detik wafatnya. Pelajari dengan baik dan jangan gerusa-gerusu. Nah, melaksanakan sunnah dengan sunnah. Nah, wabillahi taufiq. Taib. Ini ada pertanyaan tentang kepala keluarga yang dia banyak berbuat maksiat, ya, sholat jamaah ditinggalkan, ini sholat tapi dia tidak berjamaah, sudah dinasehati dan seterusnya. Apakah istri boleh meminta cerai? Baik, ya, ini jangan bermudah-mudah dalam bab ini, ya. Terus nasehati. Isbiri, sabar, ya. Nah, kalau nasihat pribadi belum bisa, mungkin dengan yang lain, ya, minta tolong dan seterusnya, ya, jangan tergesa-gesa dalam bab yang seperti ini. Nah, jangan tergesa-gesa dalam bab yang seperti ini. Nah, jadi jadilah Anda sebagai seorang istri yang menjadi sebab kebaikan apa namanya suaminya, ya. Taib. Terus sabar dan berilah nasihat. Taib, minta tolong kepada yang lain, barangkali mertuanya atau mungkin ya yang lain, minta tolong kepada, minta saran kepada asatidzah dan yang lain, ikhwan, sehingga jangan bermudah-mudah seorang istri meminta apa cerai, khulu'. Nah, wabillahi taufik. Terlebih ketika suami masih apa namanya memberikan nafkah, ya, dia sudah punya anak juga. Perhatikan awaqib, perhatikan akibat, ya, yang mungkin akan menjadi lebih besar madharatnya menimpa dia. Jangan bermudah-mudah. Wallahu a'lam. Ini barangkali ikhwan sedikit yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa terjawab. Nah, tafadhal antum sampaikan kepada asatidzah yang lain di majelis-majelis ilmu mereka,